Mitra Bisnis, pemerintah menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik tiap bulan untuk konsumen rumah tangga besar, bisnis menengah, bisnis besar, dan kantor pemerintah skala sedang. Penyesuaian tarif itu akan ditetapkan PLN berdasarkan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah, dan inflasi. Dengan demikian, tiap bulannya tarif listrik dapat berubah-ubah. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Saya pikir ya, kalau begitu dilaksanakan ya, itu akan menimbulkan ketidakpastian daripada kos kita ya. Dan kalau selalu yang ketidakpastian itu akan merugikan pengusaha-pengusaha ya. Sebab kita nggak bisa hitung satu kos kita dalam satu tahun. Kan ini kalau tiap-tiap satu bulan berubah-ubah, bagaimana lu hitung harga pokok lu sekarang dalam persaingan di pasar menghadapi barang-barang impor itu ya. Itu tentu akan sangat merugikan kita dan juga sangat membuat kita pusing ya. Tiap-tiap bulan lu mesti adjust lagi harga lu, bisa nggak lu naikkan harga lu tiap-tiap bulan. Kan itu ngomong kosong, lu berdagang tiap-tiap bulan lu naikkan, itu kan diketahui manusia lo kan. Jadi yang begini-begini menurut saya ngomongnya enak ya, teori-teori bikin keputusan enak karena dia bukan pengusaha dan dia tidak merasakan bagaimana sulitnya kita dalam persaingan di pasar dengan barang-barang impor ini ya. Tapi pemerintah kita sekarang ini kan sudah nggak concern lagi terhadap situasi karena dia sudah mau berhenti semua 3 bulan yang lagi ya. Jadi saya pikir ya sudahlah. Kita tidak bisa bikin apa-apa, ya kita mau bilang apa, nanti kita harus berjuang nih pemerintah yang akan datang aja. Tapi pemerintah sekarang mau bikin apa juga, dia bisa apa juga, kan dia juga bisa apa-apa kan. Ya itu kan mau enak, mau cari selamat aja masing-masing mereka itu supaya mereka kelihatan hebat tuh. Dan sukses sebagai menteri atau sebagai presiden atau apa ya. Tapi kita yang menderita sekarang ini kan dibikin menderita semua kita, ya. Ekonomi kita menurun terus sekarang. Jadi saya pikir, toh kita nggak bisa apa-apa juga. Untuk apa kita komen juga terlalu besar dan terlalu banyak, karena toh ya kita tahu dia ini cuma mau cari selamat aja. Dan kita tahu dari siapa-apa dia bikin. Dia tekan kita dari siapa-apa. Nanti mau menderita negara itu besar belakangan, nanti dia nggak tanggung jawab lagi kan. Yang gini-gini yang terjadi sekarang ini mentalitas yang nggak baik itu. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.